ربنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Faslun ini satu pasal, kemudian ketahui olehmu dengan yakin bahwasanya Aqabah ini ialah Aqabah yang sangat payah pekerjaannya, amat dicita-cita dan mudaratnya amat besar. Yang ini kita masuk dalam bab, dalam satu pasal mengenai Aqabah Taubah. Nah, halangan, Aqabah ni halangan ataupun tanjakan taubah kepada Allah. Maka halangan ataupun Aqabah ini sangat payah pekerjaan dia. Ramai orang buat ibadat tapi ramai yang tidak bertaubat. Hanya sekadar buat ibadat tapi merasakan bahawa ibadatnya sudah baik, lalu mengabaikan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang-semayang taubat lain pula. Kita merasa bercita-cita, berazam dengan bersungguh-sungguh ingin meninggalkan maksiat. Kerana ada manusia ataupun kebanyakan manusia yang beramal ibadat tetapi bercampur dengan maksiat. Kita buat amal ibadat masih lagi tidak meninggalkan maksiat mata. Kita buat amal ibadat masih lagi tidak meninggalkan maksiat mulut. Kita buat amal ibadat masih lagi tidak meninggalkan maksiat telinga. Maka ibadat kita bercampur dengan maksiat. Maka orang yang melakukan ibadat tidak dapat tidak kenalah bertaubat kepada Allah. Maka nak bertaubat ini bukannya mudah. Ada orang hanya boleh bertaubat tetapi tidak melakukan syarat-syarat yang memenuhkan ataupun yang menunjukkan dia benar-benar bertaubat. Kata ulama, orang itu tidak dikira bertaubat seandainya dia tidak bertambah amal ibadatnya. Bertaubat, tapi ibadat tidak bertambah. Orang itu tidak dikira bertaubat seandainya tidak menambahkan ilmu agama. Taubat, tetapi majlis ilmu tidak mahu menghadirinya. Tidak mahu menghadiri majlis ilmu. Dan begitu juga orang itu tidak dikira bertaubat, tidak mahu meninggalkan kawan yang melalaikan dia kepada Allah. Kawan macam dulu juga. Maka ini bukan orang yang bertaubat. Ibadat tidak bertambah, bukan juga. Maka dia kata, Aqabah yang sangat payah dan amat dicita-cita, kena betul-betul dan mudaratnya amat besar. Jangan sampai kita mempermainkan taubat, dia kira mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala, amat muka di sisi Allah. Maka dia kata, maka sebenarnya telah sampai akan kami daripada Ustaz Abi Ishaq Isfiraini, maknanya seorang ulama rahimahullahu ta'ala. Jadi Isfiraini ni nama tempat. Maka dia ni duduk di Isfirai, maka dia panggil Isfiraini. Abu Ishaq ni, ini adalah gelaran dia, bukan nama sebenar dia. Gelaran dia, dan beliau merupakan ulama tasawuf, dan dia merupakan ulama yang bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Kuliahnya dihadiri oleh ulama-ulama yang lain. Maknanya dia menyampaikan kuliah, yang mendengar kuliah dia terdiri daripada ulama-ulama. Jadi katanya, kata ustaz ini Abi Ishaq rahimahullahu taala, adalah ia daripada orang yang mahir pada ilmu. Dia orang yang alim. Alim mahir pada ilmu, dan dikatakan dia dengan ruknuddin ataupun hujjatuddin, hujah agama. Orang yang hebat dari segi agama. Cakap bab tu. Bab fiqh pandai. Katanya dia merupakan ulama ilmu kalam. Ulama tauhid pun dia. Ulama fiqh pun dia. Ulama tauhid pun dia. Sebab tu orang-orang dahulu bila sebut ulama, macam-macam ilmu agama mereka pandai. Tauhid pun pandai, fiqh pun pandai, tasawuf pun memang tasawuf. Kadang-kadang hari ini orang belajar agama ambil bagi apa? Ambil bagi usuluddin saja. Ambil bagi apa? Ambil bagi syariah saja. Kita belajar di pondok, tak ada usuluddin, tak ada syariah, semua belajar belaka. Akhir kali saya belajar pondok. Akhir kali belajar belaka, pastor belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar tafsir, belajar hadis, belajar. Akhir kali dak berapa pandai belaka. Tak apalah, tak belajar belaka. Jadi nak beritahu, ulama dahulu dia mahir dengan bidang-bidang ilmu. Tanyalah apa saja, insyaAllah dengan pembukaan hati dapat mendapat ilmu. Rupa-rupanya bila kita belajar ilmu, ilmu ini didapat ilmu al-ilmu nurun la yuhdalil asi. Ilmu ini cahaya dan ilmu tidak akan lekat bagi orang yang buat maksiat. Ingat, kita tak dapat ilmu kalau kita buat maksiat. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Sebenarnya kata ulama, al-ilmu laisa bi kasrati al-qira'ah, laisa bi kasrati diraya, walakinna ilma nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Sesungguhnya ilmu bukan kerana banyak membaca. Kita dah faham banyak baca ilmu lah. Tak, dari segi tauhid, dari segi tasawuf mengatakan ilmu bukan kerana banyak baca, ilmu bukan banyak kerana banyak riwayat, banyak cerita, banyak kaji, tidak. Walakinnal alma nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Akan tetapi ilmu adalah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati-hati manusia. Kalau kita belajar ilmu, kemudian kita pun faham, lalu kita insaf, lalu rasa takut pada Allah, dia dapat ilmu. Tetapi kalau dia belajar, dia faham. Semua faham. Allah Ta'ala melihat. Semua faham. Itu ilmu. Semua faham. Sebab tu Junaid Baghdadi, dia test anak murid dia. Cuba kamu sembelih. Dia bagi anak murid dia salah seorang pisau dan binatang. Katanya ayam ke ataupun burung. Gitulah. Suruh sembelih. Di tempat yang tak ada orang pun tahu. Habis semua sembelih. Sehinggakan seorang budak saja baru belajar, tapi dia budak lagi, dia tidak sembelih. Lalu tugu dia tanya, kenapa kamu tak sembelih? Sebab tugu kata sembelih di tempat orang lain tidak tahu kecuali kita saja. Dia kata saya nak sembelih, tapi rasa ada yang melihat. Lalu dia tanya siapa? Allah Ta'ala Maha Melihat. Lalu dia tanya orang yang sembelih belaka, kamu ini dapat isi kulit ilmu saja, tapi isi ada pada budak ni. Sebab tu ilmu bukan kerana pengetahuan saja kita belajar. Oh faham, Allah Ta'ala Maha Melihat, Allah Ta'ala Maha Mendengar, Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Tapi bila buat maksiat, tak ada dah Allah Ta'ala Melihat, Allah Ta'ala Dengar, Allah Ta'ala Mengetahui. Sebab itu dia kata al-ilmu nur, ilmu ini cahaya yang masuk dalam hati, menyebabkan manusia itu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Hamba-hamba aku yang takut kepada aku, kata Allah, adalah ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang yang ada ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang hati, ilmunya yang bercahaya pada hatinya, lalu menyuluh hati-hati murid-muridnya. Jadi tidak dapat tidak, dia kata mudaratnya amat besar. Katanya Abu Ishaq yang sangat mahir pada ilmu, mahir pada ilmu, alim pada ilmu, lagi amilin. Apa makna amilin? Maknanya beramal dengan ilmu. Ingat kata-kata Imam Al-Ghazali yang begitu hebat, beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samari. Sesungguhnya ilmu tidak beramal seperti pokok yang tidak berbuah. Maka beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Maka katanya seorang ilmu, seorang mahir pada ilmu dan amilin, yang beramal dengan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan padanya, maka dipahamkan dia tentang agama. Kata ulama, dipahamkan tentang agama, yakni ilmu itu masuk di dalam hati, menyebabkan, menguatkan ia anggotanya beramal dengan ilmu. Pernah mendatangi, saya ingat lagi masa saya belajar dulu, ada salah seorang guru saya mengatakan, dia kata, kalau kamu banyak ilmu, kamu baca kitab, banyakkan baca kitab pun, kamu bukan orang alim. Tetapi alimnya terletak pada amal. Kalau kamu banyak baca kitab, kamu pandai, boleh baca kitab, tetapi kamu ini tidak beramal, kamu bukan orang alim. Tetapi kalau ada orang tu tak ada ilmu, hanya sikit-sikit saja, tapi dia beramal, dapat ilmu ni dia amal, dapat dia ilmu ni dia amal, dia adalah orang yang alim di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu saya kata, jangan kata saya orang alim kerana saya banyak tidak beramal dengan ilmu. Ha, jadi nak beritahu orang yang alim, yang amilin, yang beramal dengan ilmu, bahawasanya berkata ia, aku minta akan Allah, masuk pintu situ aku doa. Aku berdoa akan Allah Ta'ala, udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, kamu mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, astajib lakum. Nah, saya aku akan makbulkan doa. Maka apabila kita berdoa, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dalam satu hadis, ada seorang sahabat di zaman Nabi, dia dalam keadaan pakaian dia kusuk-kusuk, berdebu musafir. Tapi dia berdoa, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, minta macam ni, minta macam ni. Tetapi bertahun-tahun, kehidupan dia tidak berubah. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, lelaki itu berdoa dengan sekian lama, tetapi tidak mendapat apa-apa, tidak ada perubahan. Kenapa jadi macam tu? Maka Nabi mengatakan, mata'amuhu haramu, malbasahu haramu. Ha, makanan dia itu haram, pakaian dia haram, masyarabahu, minuman dia haram, pekerjaan dia haram, duit dia haram. Maka doa dia tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita cukup syarat, kita jaga, ha, harta kita jaga. Mayubali rajulu min aina asabal ma min halali amaramin. Dalam satu hadis dia kata, akhir zaman orang tidak ambil berat harta halal haram. Daripada mana dia dapat harta halal haram, dia tak ambil berat. Tidak rasa takut dengan ibadat yang dia lakukan. Ha, asal dapat harta saja. Harta memang manis. Seorang sahabat Nabi dia jumpa Rasul. Ya Rasulullah, tak ada fiti minta sikit, bagi. Hadis riwayat Tirmizi. Ha, kemudian, lama kan minta pula. Ya Rasulullah, nak duit pula. Rasulullah, bagi. Ha, lama pula, jumpa pula. Ya Rasulullah, nak duit pula. Bagi lagi. Lalu Rasulullah kata, hai sahabat, nak beritahu kepada kamu, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis lagi, hijau menawan. Hijau memang menawan. Jadi nak beritahu, dia kata bumi, dunia ini manis. Dunia ini manis dan hijau menawan. Katanya, jaga ingat-ingat, aku bimbang dengan dunia ini, mau cari, mau minta-minta dunia, menyebabkan kamu ini terpedaya. Lalu Nabi mengatakan, ya du'ulia, khairum minna ya disufla, tangan di atas lebih baik, tangan di bawah, tangan memberi lebih baik daripada tangan menerima. Lalu sahabat mengatakan, aku tidak akan meminta lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dapat duit susah. Nak bagi pada sahabat ni tamu ambil. Lepas tu zaman Sayyidina Umar pun begitu. Demikianlah sampai kepada dia mati. Sampai kepada mati, dia tambuh lagi lah ambil minta-minta. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidur. Ilmu yang kita dapat ni, kita buat amal dan minta lah doa dengan Allah Ta'ala. Jadi ada orang minta doa tak terima. Ada orang minta doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama ini, aku pinta akan Allah Ta'ala, aku berdoa akan Allah Ta'ala 30 tahun lama doa. 30 tahun bahawa diberi akan aku taubat yang nasuhah. Supaya aku ini diterima taubat nasuhah. Ataupun dicampakkan dalam hati nak bertaubat dengan taubat nasuhah. Ya ayuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuhah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Kita kadang-kadang buat dosa besar, tak apa. Siapa masa taubat? Tahukah kita, ulama-ulama dahulu bertaubat 10 tahun kadang-kadang. 20 tahun. Macam mana Ka'ab bin Malik, siang malam. Berbulan-bulan. Maknanya dia berendam dengan air mata, bertaubat kepada Allah kerana tidak pergi berperang Tabuk bersama Nabi. Ni Ka'ab bin Malik, dia nak pergi tak muat lah. Boleh depan sikit nak buat guna. Depan sikit. Tak apa, saya jauh lagi tu. Kalau penuh sangat tak apa. Saya duduk dalam, saya duduk luar. Kalau penuh sangat. Baik, kita sambung balik. Maka dia kata, taubat dengan taubat nasuhah. Kata Ka'ab bin Malik, dia tak pergi berperang dengan Nabi. Bukan dia sambung pergi, dia terlepas berperang dengan Nabi kerana dia lewat sikit. Ha, dia pergi dah sembahyang Nabi, dia balik sikit, balik nak ambil bekalan lagi perang, tengok-tengok mari Nabi tak ada dah. Dia tertinggal, lalu dia menyesal, dia bertaubat pada Allah. Siang malam, siang malam, siang malam menangis bersungguh-sungguh. Katanya lebih, ada sebulan lebih dia menangis. Lalu Allah Ta'ala tu ayat, kamu ni bersungguh-sungguh bertaubat, aku terima pada terima taubat kamu. Maka sebenarnya nak ketaubat satu payah, kata je kita nak bertaubat payah, kita tak berasa pun kita nak bertaubat. Ha, dengan ibadat yang kita buat sedikit, dengan amalan yang kita tidak beramal, dengan ilmu yang diberi tapi hanya berkata-kata tidak beramal, kita tidak bertaubat. Kalau kita bertaubat pun tidak bersungguh-sungguh dalam taubat kita. Ha, dalam taubat kita, maka dia berdoa, ya Allah, jadilah aku orang yang bertaubat bersungguh-sungguh. Bukan satu hari, 30 tahun bertaubat. Kita ada dosa, kita semua banyak dosa. Maka yang dosa yang kita ada ini, bukan kita kena sembahyang sahaja, tak nafi kita kena sembahyang, tetapi jangan lupa bertaubat. Banyakkan astagfirullahalazim dan menangislah tiap-tiap malam. Bukan tengok TV tiap-tiap malam. Ha, ini tengok menangis, lepas tu minta, hinakan diri kita, ya Allah, aku ni banyak dosa, pandai khabar korang, ya Allah tak ada sayang, Allah tak ada sayang. Jadi kita dok kata diri kita, jangan dok kata korang, jangan dok tobat tapi kutuk orang, jangan. Kita kata diri kita, kita hina diri kita. Jangan merasa diri kita baik, jangan merasakan ibadat kita sudah cukup untuk kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Rasa bila tidak cukup, maka kita akan rasa ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu dia minta 30 tahun bertaubat, maka tiada diberi akan daku, tak dapat juga. Maknanya akan daku hingga sekarang masih lagi aku tidak bertaubat nasuhah. Katanya aku nak cuba dah minta pada Allah, nak taubat sungguh nasuhah. Macam kita lah, Allah nak sungguh-sungguh buat amal ibadat, sungguh-sungguh amal ibadat, siapa masa tak buat juga, siapa masa tak buat juga. Kemudian maka tercengang aku pada diri aku. Maknanya dia bertaubat dah, bertaubat-taubat dah, tapi dia merasakan bahawa dia kurang lagi bertaubat kepada Allah. Lalu dia tercengang, tercengang di situ, hairan akan dirinya, rasa ajaib, rasa pelik, dan berkata, aku subhanallah, dia kata maha suci Allah. Satu hajat aku pinta akan Allah padanya 30 tahun. Aku minta satu hajat. Apa satu hajat? Dikurniakan taubat nasuhah, taubat yang bersungguh-sungguh selama 30 tahun. Maka tiada diperkenankan bagiku, tidak diperkenankan. Allah Ta'ala tak terima. Maka aku lihat seperti barang yang melihat oleh orang yang tidur. Maka dia pun tengoklah, macam tengok dalam mimpi. Seperti bahawasanya kata ia bagiku, macam seolah-olah dia tengok seseorang, orang tu kata pada dia, adakah engkau ujub, adakah engkau rasa pelik? Ujub ni ajaib, ataupun ajaib ni bahasa Arab senang, ujub ni tercengang, tercengang. Adakah kamu rasa pelik, hairan, tercengang, rasa ujub daripada yang demikian itu? 30 tahun berdoa, berdoa, rasa macam Allah Ta'ala tak terima, kamu rasa hairan ke? Maka adakah kamu ketahui apa yang kamu pinta? Sesungguhnya kamu minta kepada Allah bahawa ia kasih akan mereka. Sebenarnya kamu minta bertaubat pada Allah, sebenarnya Allah Ta'ala kasih. Kamu meminta kasih Allah supaya Allah Ta'ala kasih pada kamu. Maka sebenarnya kita kena faham, kadang-kadang kita berdoa Allah Ta'ala tak makbul, kadang-kadang kita berdoa Allah Ta'ala tak makbul. La ta'asu min rahillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berdoalah, biarlah. Hak beri tu hak Allah. Maka sebenarnya Allah Ta'ala suka mendengar hamba-hambanya yang meminta. Maka siapa yang berdoa pada Allah, dia minta dia dapat taubat, ataupun berdoa bertahun-tahun tapi tidak dimakbulkan kepada Allah Ta'ala, tak makbulkan lagi, sebenarnya dia meminta kasih Allah Ta'ala tumpah kepada dirinya. Biar Allah Ta'ala akhirnya maknanya meminta supaya Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang menyucikan dirinya kepada Allah. Biar. Jadi dia minta supaya dirinya termasuk di kalangan orang yang bertaubat. Maka Allah Ta'ala kasih bagi orang yang sentiasa meminta dirinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memang kita banyak dosa, tapi kena mengaku dosa kita. Dan cepat-cepatlah kita buat amal ibadat pada Allah. Jangan putus asa, kadang-kadang kita, Allah, dia kata, aku ni jahat sangat lah. Kata, buat ibadat pun jadi malah dah. Sebab aku ni orang jahat. Jangan. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Sejahat mana pun kita buat amal ibadat, jangan lupa kita melakukan kebajikan. Buat maksiat, tapi jangan sengaja. Kalau kita tersalah buat maksiat, cepat-cepat tapung balik dengan ibadat yang kita lakukan. Walaupun kita salah, kita derhaka pada suami, tapi ibadat jangan tinggal, berdoa minta pada Allah ampunkanlah dosa dan minta redha suami. Supaya kita ini selamat daripada mendapat muka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah engkau dengar firman Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin, bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang banyak taubat. Allah Ta'ala kasih. Kalau dalam hati kita berasa bersalah setiap kali kita buat dosa, kemudian kita ada istighfar dan mula rasa malu pada Allah, aku ni banyak sangat dosa. Kadang-kadang kita lepas pada buat salah, kita kata, Allah, apa aku buat gitu? Allah, aku tambah buat sangat, ya Allah, tapi macam mana boleh buat? Macam mana boleh buat ni? Allah, tersalah sangat. Memang tambah minta sama pada Allah. Jangan lupa Allah Ta'ala. Walaupun kita buat dosa, tetapi kita biar ada cita-cita. Dan memang kita niat betul-betul. Dan hendaklah berazam bersungguh-sungguh. Hendaklah kita nak menyucikan diri kita kepada Allah. Jadi macam mana cara dia? Kita memang betul-betul berazam nak menyucikan diri kita. Dan malam-malam banyak istighfar, duduklah dalam apa di hadapan sejadah, malam-malam banyakkan menangi, banyakkan menghina diri, buangkan segala ketinggian, kebongkakan kesombongan kita, kita rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lihat kepada kebajikan kita, la tanzu ila hasanatika, jangan tengok pada kebajikan aku buat puasa banyak dah, mengaji banyak, jangan tengok. Tengok kepada dosa-dosa yang telah kita buat. Dan jangan lupa majlis-majlis ilmu bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Supaya kita mendapat keberkatan dalam hidup kita. Dan cuba isilah masa lapang kita dengan melakukan perkara yang berfaedah. Min husni islami maw'i tawkuhu ma la ya'nihi. Dalam satu hadis, daripada kebaikan, keelokan orang Islam, mereka meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Kenapa yang tidak beri faedah? Kita banyak sangat buat benda yang tidak berfaedah. TV berapa jam sehari? Itu satu. Lepas pada tu, duduk sembang-sembang pula. Sambil-sambil sembang, ramah-ramah, idam ketupat, pakat makan ketupat. Jadi nak beritahu banyak dosa kita, Masya Allah. Kita nak pergi mana? Kita akan berjumpa dengan Allah. Maka kita banyak dosa, kita mengaku di hadapan Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Tolonglah ampun aku, ya Allah. Seandainya kamu tidak mengampun aku, lanakunanna minal khosirin. Nah, saya aku akan menjadi orang rugi. Doalah sampai keluar air mata. Doalah sampai kita merayu-rayu kepada Allah. Munajatlah kepada Allah. Berbisiklah kepada Allah. Kerana sesungguhnya orang yang tidak dapat rahmat Allah, dia ada orang yang sangat-sangat binasa. Jadi hari ini kita kena banyaklah, bila kita belajar kitab ini Minhajul Abidin, banyaklah kita mengingati dosa yang telah kita lakukan. Dan kita kena insaf, kena menyedari kita ini adalah insan yang banyak dosa terhadap Allah Ta'ala. Dan patut kita merasa malu. Allah Ta'ala beri nikmat kita setiap pagi, nikmat hujan turun tak kena bayar. Tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian Allah Ta'ala beri hirup udara. Dengan hirup udara pun kita tak kena bayar. Boleh hirup udara. Kemudian Allah Ta'ala beri pula nikmat harta benda. Kemudian Allah Ta'ala beri pula nikmat anak pinak, nikmat dapat kesihatan. Banyak nikmat. Segamuk kita buat maksiat kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dapat tidak, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, dan kasih akan orang yang banyak bersuci, dan Allah Ta'ala sangat kasih bagi orang yang betul-betul nak membersihkan dirinya. Sebab tu kita nak tanya, apa tujuan kita datang di sini? Kalau tujuan kita datang, Allah, wahduh saja, mari kita pergi dengar, tak jadi. Oh, orang pakak ramah gigi tak lah, ramah-ramah, kata suka sikit, ada kawan jumpa ramah. Ah, tak jadi. Ah, gigi tak lah, lagi boleh beli pun tak jadi juga. Ah, pun tak jadi juga. Dah apa kita datang? Kita datang biar terbuka hati. Aku datang yang nak membaiki diri. Ah, saya membaca ini, saya tidak sarah kepada muslimah. Saya sarah kepada jiwa saya. Saya sarah kepada nafsu saya yang banyak dosa. Saya sarah kepada amalan saya yang sangat sedikit. Saya sarah ke atas diri saya yang sangat menipu diri. Bercakap saja pandai tetapi tidak beramal. Maknanya kita minta pada Allah ampunkanlah dosa kita di atas kesalahan yang banyak kita lakukan. Maka dia kata di sini, kalau kamu benar-benar nak membersihkan hati kamu, betul-betul nak membersihkan hati kamu, jiwa kamu, kalau betul-betul nak membersihkan, maka kita buka hati kita, berlapang dada segala kesalahan yang kita lakukan, segala teguran, segala nasihat, kita kena terima untuk kita nak mengubah nasib kita, ataupun untuk kita nak memperbaiki amalan kita. Baik, dia kata di sini, maka adakah ini hajatnya? Itu mudah, yakni minta 30 tahun. Ingat mudah ke? Nak minta supaya dikurniakan kita ini termasuk di kalangan orang yang benar-benar bertaubat nasuha. Dan mungkin di kalangan kita yang tidak pernah bertaubat semungkin. Dan mungkin juga di kalangan kita yang melakukan dosa besar tetapi merasa tidak mengapa. Ingat kata ulama, tiga tanda orang itu berada dalam kemurkaan Allah. Yang pertama, tidak merasa takut dalam melakukan maksiat. Biasa. Dia duduk dalam muka Allah. Dia buat maksiat, tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa takut, tak ada apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada sedikit kelazatan pun melakukan ibadat. Allah semayang, so masuk dah. Biarlah semayang, Allah tak ada Allah lah. Kat gol takbir. Dalam kat takbir tu Allah, 4 rakaat, kat lagi 3 pula. Mari nak ke perhabis pula, lepas perhabis pun semayang lebih kurang saja. Tak ada merasa lazat dalam melakukan amal ibadah. Maka yang kedua, tidak merasa lazat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula, merasakan jauh dari ataupun merasakan selamat daripada kemukaan Allah. Buat kerana-kerana pun Allah tak rasa. Rasa macam tu saja. Ini tanda orang yang dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, dalam kata hukamat lain pula mengatakan bahawa orang yang berada dalam kemukaan Allah, yang pertama, apabila diberi kesihatan, maka sihat itu digunakan dengan maksud. Apabila diberi peluang belajar ilmu, makanya apabila ada dia orang alim, maka dia membenci orang alim. Apabila diberi kawan yang baik, maka memilih kawan yang buruk. Ini di kalangan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Maka dia kata 30 tahun. 30 tahun itu nisbah bahawa dikasih Allah akan dia amat sedikit lagi muda. Jadi nak beritahu, setelah dia kata adakah ini hajatnya itu mudah-mudah ke? Nak beritahu, sepanjang 30 tahun pun mana sikit saja mendapat kasih daripada Allah setelah bertaubat bersungguh-sungguh. Baik, kita tengok. Ada pemudarat yang ditakut itu, ada kita takut mudarat ni. Maka bahawasanya pertama-tama dosa itu keras hati. Mudarat daripada kita tidak bertaubat, mula-mula ataupun permulaan kita tidak mahu bertaubat dengan membawa kepada dosa, dan dosa itu membawa kepada keras hati. Orang tambah bertaubat, dikira berdosa. Bila berdosa, dosa ini menyebabkan hati kita menjadi keras. Ada orang dengar Al-Quran menangis takut. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, apabila mereka mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, rasa takut kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang pun bang. Sama ada bang subuh, bang zuhur, bang asar, Sayyidina Ali menjadi pucat apabila dengar saja azan. Kata ulama, hendaklah kamu memadamkan api, kerana orang yang tidak sembahyang bermakna dia telah menempah api. orang yang semayang. Maka hendaklah padam api. Maka diajar kita sebelum nak semayang, hendaklah kita mengambil wudu sebagai simbolik memadamkan api. Kerana orang yang tidak semayang akan dicampakkan ke dalam api. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musalli. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musalli. Kami adalah golongan yang tidak mengerjakan sembahyang. Lalu orang-orang yang beriman kepada Allah, bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, nama Allah berkumandang, wajilat kulubuhum, merasa takut kepada Allah. Tapi apa yang berlaku kebanyakan kita? Azan berkumandang, tidak dihiraukan. Biarkan saja, tak ada merasa apa-apa saja. Biar, fa'alah, itu perkataan biasa. Sedangkan itu nama Allah yang besar, yang maha besar. Maka wajilat kulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, maka bertambah imannya. Ini sifat orang yang beriman. Maka kita suluh diri kita. Mana kita yang merasa kita semayang molek dah? Mana kita yang merasakan kita ini layak masuk syurga? Mana kita yang merasakan kita jauh daripada azab api neraka? Mana kita yang merasakan kita ini orang yang cukup baik, sempurna? Apabila nama Allah disebut, adakah gementar hati kita? Apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, adakah bertambah iman kita? Kalaulah tidak gementar, kalaulah tidak bertambah iman, sebenarnya kita jauh daripada Allah. Kita masih lagi jauh kepada Allah Ta'ala, maka tidak dapat. Dah, kita kena bertaubat. Apabila kita mau tidak merasa sedikit pun, ataupun tidak merasa apa-apa pun, kita rasa kita dekat dengan Allah, sedangkan kita jauh. Ibadat kita yang amat lemah, ilmu kita yang amat baik, amalan kita yang sangat jauh, kita tidak merasa apa-apa pun. Seolah-olah kita dapat rahmat, kita tidak merasa kita jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Ketahuilah kamu berada di dalam dosa, ketahuilah kamu berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kenalah kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, aku ini merasa sombong, aku inilah manusia yang sombong. Kurang beribadat kepadamu, ya Allah, walaupun kamu memberi nikmat yang begitu banyak. Maka dosa menyebabkan hati keras. Apa maksud hati keras? Hati memang sama saja. Tapi disebut dalam Al-Quran, summa qasat qulubuhum. Qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar fa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma fa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian keras hati-hati manusia, keras macam batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan ada pun batu kadang-kadang daripada batu itu terpancar air-air, dan ada yang ada juga batu yang tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam Al-Quran, manusia ini keras hatinya macam batu, bahkan lebih keras daripada batu. Apa makna hati keras? Makna hati keras, apabila ada pengajaran agama, apabila ada ayat-ayat Allah, apabila ada hadis-hadis dibaca, ataupun apabila ada majlis-majlis ilmu, kita menjauhi daripada majlis ilmu, ataupun kita masuk dalam majlis ilmu, tapi kita sedikit pun tidak terkesan di dalam hati kita, ataupun kita merasakan tidak ada apa-apa, hanya sekadar mendengar sahaja. Ini tanda hati kita keras. Tanda hati kita keras. Apabila hati keras, bacalah ayat Quran, bacalah hadis, tidak menerima apa-apa pun, seperti mencuah air di atas daun keladi. Maka kita minta jauh daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, supaya hati kami tunduk kepadamu, ya Allah. Jadi nak beritahu, dia kata di sini, di antaranya yang rasa takut ialah dosa-dosa hati keras, dan akhirnya kami berlindung dengan nama Allah, dengan nama Allah, kelam dan celaka. Akhirnya apa? Akhirnya berlindung daripada Allah menjadi hati gelap. Bila hati gelap dan binasa, celaka binasa maknanya. Yang paling bimbang, hati sudah gelap. Hati gelap tidak ada apa-apa dah. Baca ayat Quran ke apa-apa, sudah gelap, tidak mau menerima apa-apa. Jadi kita minta jauh daripada Allah. Alhamdulillah, muslimat yang ada di hadapan saya sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah. kita tidak akan sampai di suatu tempat yang baik. Katanya, kalau kamu nak tengok orang itu orang yang baik, orang itu sentiasa berada di tempat yang baik. Kalau kamu nak tengok orang itu adalah orang yang tidak baik, dia sentiasa berada di tempat yang tidak baik. Kalau kamu nak tengok orang itu ada barakahnya, kalau dia ada, dia memberi manfaat pada orang. Kalau dia tidak ada, merasa kehilangannya. Kalau kamu tengok orang itu tidak ada barakahnya, kalau dia ada, menyusahkan orang. Kalau dia tak ada, rasa aman orang daripadanya. Jadi nak beritahu, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih. Di antara kelebihan, saya selalu baca mengenai satu hadis ini, mengenai majlis ilmu, malaikat berjalan melihat majlis ilmu, lalu malaikat pun naik berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, apa yang kamu dapati pada hamba tu? Lalu kata malaikat, hamba mu menyebut-nyebut namamu, mengingat-ingatkan kamu. Sentiasa menyebut namamu. Ketika kami tinggalkan mereka, mereka mengingatimu, ya Allah. Apakah yang mereka inginkan? Mereka inginkan keampunan daripadamu, ya Allah. Dan apakah yang mereka inginkan lagi? Mereka inginkan syurga daripadamu, ya Allah. Adakah mereka melihat syurga? Mereka tidak melihat syurga. Bagaimana kalau mereka melihat syurga? Kalau mereka melihat syurga, madrasah ini mungkin 5 tingkat pun tak cukup. Kalau mereka melihat syurga, tapi mereka tidak melihat syurga. Sedikit pun mereka tidak melihat syurga. Oleh itu, apakah yang mereka takut? Mereka takut adalah api nerakamu, ya Allah. Mereka takut api nerakamu. Adakah mereka melihat api neraka? Mereka tidak melihat api neraka. Bagaimana kalau mereka melihat api neraka? Kalau mereka melihat api neraka, madrasah ini penuh dengan orang semayang siang malam, siang malam, siang malam. Mereka akan beribadat bersungguh-sungguh. Kalau macam itu, ketahuilah, aku ampunkan dosa mereka. Lalu mereka kata, ya Allah, kamu ampunkan dosa mereka. Dalam kumpulan mereka ada yang melakukan dosa besar, ya Allah. Dalam kumpulan mereka ada yang melakukan dosa besar, ya Allah. Walaupun di kalangan mereka ada yang baik-baik, tapi ada yang melakukan dosa besar. Siapa yang banyak dosa sekali tu? Tak lain tak bukan orang yang cakap yang banyak dosa. Jadi nak beritahu, akhir sekali dalam keadaan macam tu, kata Allah Ta'ala, ketahuilah, walaupun ada di kalangan mereka yang melakukan dosa besar, maka aku ampunkan semuanya sekali. Alhamdulillah, dengan berkat muslimat semua, mungkin saya pun terselamat juga. Jadi nak beritahu, itu penting kita, kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dah akhirnya berlindung daripada kelam dan juga binasa. Kerana tidak ada manusia yang binasa, adalah manusia yang hatinya gelap. Hari ini manusia tidak takut tentang hati. Hati gelap tak kisah. Hati gelap tak kisah, asal ada hati banyak. Hari ini cuba kita tengok, orang tidak pandang ahli ibadat, orang pandang orang yang ada harta. Orang yang ada harta disanjung, orang yang ahli ibadat. Orang yang ahli ibadat tidak disanjung. Tidak disanjung hari ini. Begitu juga dengan kita. Anak-anak kita tidak pandai membaca Quran pun, kita tidak susah. Anak-anak kita yang tidak pandai membaca Al-Quran, kita tidak susah. Tetapi anak kita kalau dia tidak lulus puasa, kita rasa sangat susah. Hari ini berlaku. Ingat dia kata, inna fil jasadi mudghah ala salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingat, di dalam tubuh kamu ada seketul daging. Kalau daging tu baik-baik habis, kalau daging itu buruk-buruk habis, ketahuilah itu adalah hati. Jadi ingat, kita nak bersihkan hati supaya ibadat kita semuanya menjadi baik. Tidak dapat tidak, maka binasa orang yang hati keras. Orang yang hati keras. Jadi kita hari ini minta pada Allah supaya Allah Ta'ala lembutkan hati kita, tunduklah hati kita tunduk kepada Allah. Maka takut olehmu, hendaklah kita takut, betul-betul takut. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bawa engkau lupa akan pekerjaan iblis. Awas, jaga-jaga. Jangan kamu lupa kisah iblis. Jangan kamu lupa. Siapakah iblis? Iblis, kata ulama, yang mula-mulanya merupakan makhluk Allah yang sangat saleh. Kuat amal ibadat kepada Allah. Kuat amal ibadat kepada Allah dan doanya diterima oleh Allah Ta'ala. tetapi iblis adalah manusia yang engkar kepada Allah Taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berkata Allah Taala kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semuanya sekali. Maka yang disebut kaum malaikat di situ termasuk iblis. Sujud kamu. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata ulama, tidak ada manusia yang berhak kita sujud. Tidak ada manusia. Adapun Adam seorang yang disujud, itu pun melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nak sujud pada Nabi, Nabi kata tak boleh sujud pada saya. Seandainya manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, nascaya aku akan menyuruh isteri sujud kepada suami. Kalau boleh sujud. Kalau nak jadi isteri soleha, taklah pada suami. Tak pada suami. Kalau suami nak buat kerja baik, kita beri sokongan pada dia. Jangan kita lawan dia. Kita bimbang amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi saya doakan moga-moga muslimat yang duduk depan saya ini menjadi isteri-isteri yang soleha. Termasuk juga dalam rumah saya. Baik, kita tengok. Maka dalam keadaan macam ni, katanya iblis bila disujud, maka Allah Ta'ala kata sujud. Pasal jadu semuanya sujud. Illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang pertama dia abah, yang pertama dia enggan. Yang kedua dia sombong. Kalau dia tambah saja tu boleh tahan dah. Tapi dia sombong pula. Apa bukti dia sombong? Wa khalaqtahu minna, wa khalaqtani minna, wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Mana mulia aku dengan dia? Apabila kita sangka kita mulia pada orang, maka sombonglah kita. Sombong kita. Maka iblislah menjadi makhluk Allah yang sombong. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka. Ataupun Allah Ta'ala lana iblis. Maka iblis yang merupakan pada mulanya hamba Allah Ta'ala yang taat, makhluk Allah Ta'ala yang taat pada Allah, maka walaupun demikian akhir sekali binasa kerana enggan beribadat pada Allah, enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ingat, sebab itu kita banyak ibadat pun jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa sedap. Kita ni Allah, kalau nak banding masa iblis ibadat dulu, jauh lagi kita. Itu iblis yang dulu satu ketika dia makhluk Allah yang kuat ibadat. Dan ibadat kita macam mana? Ibadat kita macam mana? Maka kalau kita merasakan ibadat kita molek, rasa molek dah, ingat iblis yang kuat ibadat itu pun binasa. Jadi macam mana kita bila kita bimbang Allah, takutnya saya pada Allah, bimbang ibadat saya sangat kurang, maka bergantunglah kita pada Allah. Minta pada Allah Taala. Siapa yang meletakkan pergantungan pada Allah, dia akan selamat. Dia akan selamat. Buat apa-apa gantung pada Allah. Kalau Allah Taala beri kaya, kamu ni banyak harta, bukan harta saya, harta Allah. Kamu ni banyak ibadah, saya tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua kena lepas pada Allah, kena bergantung pada Allah, serah pada Allah. Jangan kata macam mana saya rajin tak rajin, saya belajar macam mana, saya ambil perhatian macam mana. Jangan buat macam tu. Buat macam Nabi, ikra, bacalah kamu. Ma'ana biqara'in, aku tak pandai membaca. Mula-mula Nabi tunjuklah sifat tawaduk Nabi, aku tidak pandai membaca. Maka binasalah kalau orang tu merasakan akulah yang aku ada ilmu ni, akulah banyak. Orang ramai ni akulah ilmu dia. Orang ramai membeli tu kebijaksanaan aku berniaga. Maka ini merupakan orang yang binasa. Dia tak ada apa-apa. Orang bagi Allah Ta'ala atau ramai, alhamdulillah. Allah Ta'ala atau kurang pun, alhamdulillah. Kita berniaga pun banyak, alhamdulillah. Kita berniaga pun tak laku, alhamdulillah. Kita rugi pun molek dah, Allah Ta'ala tetapkan belaka. Serah kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, dan juga Bal'an ibnu Ba'ura. Ini seorang lagi, orang yang soleh. Bal'an ibnu Ba'ura ni katanya beliau adalah duduk di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bal'an duduk di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang yang sangat soleh, kuat beribadat, dan doa dia dimustajabkan oleh Allah, dan dia mengetahui Asmaul Azam. Sang kita ni Allah Taala dia ada Asma wa Azam. Kalau hari ni Asma wa Azam Ar-Razzaq, kita berdoa ya Razzaq, itu makbul doa kita. Tapi kita tahu dak Asma wa Azam hari ni mendapat esok mendapat, kita dah tahu. Tetapi bal'an Allah Taala beri kepada dia, dia mengetahui Asma wa Azam. Lalu bila dia tahu Asma wa Azam, doa dia dimakbulkan oleh Allah. Minta apa-apa. Kata ulama, bal'an ni diangkat tangan. Dia angkat tangan sebelum tangan dia jatuh, doa dia sudah makbul. Orang yang macam mana ni? Orang yang sangat hebat. Ah, ha, orang yang kuat ibadat. Ah, ha, sebab tu kita kena tengok kadar kita. Ah. Ha. Jadi nak beritahu, ah, ha, doa dia makbul sungguh. Ah, ha, jadi dalam keadaan macam tu, satu ketika Nabi Musa nak memerangi satu kumpulan yang zalim. Katanya kisahnya di tempat mendapat penduduk Madian. Jadi yang zalim Nabi Musa nak memerangi. Lalu kumpulan yang zalim jumpa Bal'an. Dia pun kata Bal'an, eh Bal'an, tolong doakan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa binasa. Kata Bal'an, aku tidak boleh mendoakan kepada Nabi Musa. Aku tidak mau mendoakan kepada Nabi Musa. Lalu orang pun, dia pun mentoklah Bal'an. Bagi harta yang banyak pada Bal'an. Bila bagi harta yang banyak pada Bal'an, Bal'an pun mikir. Bukan sikit, 50 juta nak masuk jadi kuat dia. Salah gaya tukar lalu kerajaan. Ha, jadi mula-mula tak bau. Ha, tambah akhir sekali mari, tawar diri. Akhir sekali harta yang banyak. Harta yang banyak, Allah, harta banyak. Jangan cakap, ah, kadang-kadang. Kau pakai jubah serbang, pun mati cakap-cakap siapa. Celetok 1 juta depan mati. Balik air kau. Dah cari teh kali tengok. Jadi nak beritahu, akhir sekali dalam keadaan macam tu. Nah, dalam keadaan macam tu, akhir sekali, ha, Bal'an pun mengambil keputusan doa lah. Berdoa lah kepada Nabi Musa. Kebinasaan kepada Nabi Musa. Apabila dia berdoa kebinasaan kepada Nabi Musa, bayangkanlah bila dia berdoa kebinasaan kepada Nabi Musa, lalu doanya makbul juga. Ada ulama mengatakan bahawa Nabi Musa tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa, apakah salah saya yang menyebabkan saya tersesat di padang pasir? Pada pasir itu dia menyebabkan Nabi Musa dan umatnya tak dapat keluar. Pada pasir tak tahu pergi ke mana. Lalu bertanya pada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, kamu duduk pada pasir itu ini disebabkan doa Bal'an. Lalu Allah, Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Ya Allah, kamu telah memperkenankan doa Bal'an. Perkenankanlah doa aku. Lalu Nabi Musa mendoakan kepada Bal'an. Lalu Bal'an mendapat kebinasaan. Dan ketika Bal'an nak mati, lidahnya terjelas sampai ke dada. Wal'iyadzu billahi min zali. Ini Bal'an yang ibadatnya cukup hebat. Jadi kita faham cerita ni. Kita jangan sombong dengan ibadat. Kalau orang kata kita kuat ibadat, kenapa ke dia kita tidak kuat ibadat? Kalau saya beribadat pun dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong dan kita kena banyak rendah diri. Sebab apa? Sebab memang kita rendah. Bukan kita rendah diri, aku ni tinggi tapi rendah diri. Tak, memang kita rendah, memang kita lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dapat tidak. Ingatlah kisah Bal'an. Yang beliau adalah orang yang doanya makbul, akhirnya mati dalam keadaan dibinasakan oleh Allah Taala. Dan satu lagi dah kita ni tidak tambah, tapi saya masih lagi teringat mengenai kisah Bausito. Kisah Bausito yang ibadatnya sangat kuat, siapa mendapat karamah yang begitu hebat, belum lagi dirinya, anak muridnya boleh terbang di atas udara. Tu anak murid dia, biasa kalau anak murid hebat, guru lebih hebat. Biasanya begitu. Jadi nak beritahu, okay, anak murid dia boleh terbang tak? Boleh terbang atas udara, ini karamah. Karamah yang ada pada Bausiso. Dan Bausiso adalah seorang yang kuat ibadah. Tidak ada orang yang sezaman dengannya, sewaktu dengannya, yang boleh menandingi ibadat Bausiso. Saya jumpa guru saya, salah seorang guru saya. Salah seorang guru saya, saya tengok dia kuat sangat semayang. Kuat saya, kata sahabat saya yang pernah tidur menemani dia, kata ustaz tu dia boleh semayang kalau pukul 1 pagi dia bangun berhenti subuh. Kuat amat ibadat. Lalu saya selalu jumpa dia, bila saya nak pergi mana-mana saya jumpa dia. Saya nak pergi ke Yaman saya jumpa dia. Saya minta pada dia, ustaz, saya tanya dia, mengenai ibadah. Saya dengar ustaz ni kuat ibadah, beri amalan saya yang saya boleh buat amal ibadah. Lalu ustaz tu kata saya tidak ada apa-apa, saya ni orang yang malas. Kalau tengok kuat pun bukan apa, Allah Ta'ala beri banyak malas pada orang rajin. Ha, banyak malas pada rajin, metok-metok, dia tak bagi. Dia kata bukan tanggung bagi, memang dia tidak ada amalan dan memang dia tidak kuat amal ibadat. Katanya padahal ibadatnya kalau dia bangun satu pagi, berhenti-berhenti subuh. Ah, ha, saya tanya anak murid, kawan-kawan, dia kata Allah sembahyang sunat duha, kuat sungguh sembahyang, dia kata. Rajin pas sembahyang. Tapi kalau tanya dia, dia kata saya tidak ada apa-apa. Ah, ha, saya tidak ada apa-apa. Lalu bila kita minta tak apa lagi ni, awak beramallah. Ah, dia kata anak ni daripada dulu, dia kata lepas pada sembahyang anak selalu baca laqad ja'akum rasulun. Ah, ha, sabar kepada abi, katanya ustaz tu. Lalu bila rasa baca laqad ja'akum rasulun, ah, ha, baca ayat tu, lalu timbul rasa kasih pada nabi. Bila timbul rasa kasih pada nabi, lalulah rasa kuat sikit nak buat amal ibadat, ingat ke nabi. Ah, ha, ni saya ingat lagi. Ah, ha, ingat lagi. Ah, ha, ni kata guru saya. Maka dia tak dapat tidak basisa yang kuat amal ibadat. Allah basisa kuat amal ibadat. Ada zaman ni boleh bangun semayang, semayang, pas semayang, semayang. Tak ajar kita pas tidur, tidur, tidur, tidur. Pas tidur, makan, pas makan, tidur. Ha, kurangnya ibadat pada kita pada Allah. Tapi mahasiswa yang kuat amal ibadat ini kepada Allah, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Wal'iyazubillah. Ha, Allah Ta'ala uji syaitan. Antara syaitan yang memakai pakaian hebat macam ulama pakai jubah, semayang ibadat lebih kuat pada dia. Tak tidur siang malam. Memang syaitan memang tak tidur, tak makan, tak minum. Dia buat amal ibadat, dia manusia biasa, mahasiswa. Siapa masa dia tetap lapar, siapa masa tetap dahaga, siapa masa tetap letih. Lalu berehat. Tapi tengok orang ni yang mari kat dia, semayang tak berhenti-berhenti. Lalu ditanya, apa ke amalan kamu? Selama ini tak ada orang boleh menandingi ibadat dia. Tapi tiba-tiba ada orang yang kuat amal ibadat. Lalu ditanya pada syaitan yang menyupi orang ibadat tadi. Lalu kata orang tu, kamu buat amal ibadat dalam keadaan kamu tidak melakukan dosa. Maka kalau kamu nak mendapat kelazatan, kamu kena melakukan dosa baru bertaubat. Maka ibadat dalam taubat lebih lazat daripada ibadat tanpa melakukan dosa. Betapa leciknya syaitan. Ah, tak percaya terbukti depan mata kuat ibadat. Lalu dia pun mengatakan, kalau macam tu saya ingin melakukan dosa. Lalu dia kata, kalau nak dosa, nak buat dosa, kena buat dosa besar. Dosa kecil tak jadi benda, ibadat kau apa semangat, kena buat dosa besar. Ah, lepas buat dosa besar, ingat bertaubat bersungguh-sungguh supaya kamu kuat amal ibadat. Akhir sekali dipilih, minum arak, minum arak, bunuh orang, berzina tiga. Lalu dipikir-pikir, mana yang paling ringan ni? Allah, tu berat-berat belaka ni. Lalu dia ambil keputusan minum arak. Apabila dia minum arak, lalu dia pun datang nafsu, berzina, lalu dia pun bunuh orang. Tiga-tiga dia buat. Bila tiga-tiga dia buat, orang pun tangkap dia. Tangkap dia, orang nak bunuh dia. Datanglah iblis, datang menyupa orang soleh tadi. Dia kata, aku suruh buat satu, kamu buat tiga-tiga. Ha, buat tiga-tiga, tolonglah saya, tolonglah saya, macam mana lah lepas. Lalu bahasa dicadangkan oleh syaitan iblis tadi ataupun syaitan tadi, kamu sujudlah kepada aku, nah saya lepaslah kamu. Lalu dia kata, macam mana saya nak sujud, saya kena ikat ni, kena ikat nak sujud. Kata gini, mu kosak dalam hati, aku sujud kepadamu. Kosak dalam hati, lalu dia kosak dalam hati, sujud kepada syaitan, lalu nyawanya diambil oleh Allah, mati ke dalam keadaan kufur. Wal'iyazubillahi min zalik. Eh, Allahumma khtim lana bihusni khatimah, wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua dalam husni khatimah, sebaik-baik kematian. Wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kematian, seburuk-buruk kematian. Kata ulama, su'il khatimah itu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tercabut imannya. Wal iyazubillah min zalik. Hatta kepada mati kafir, mati fasik pun kita minta jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata Bal'an ibnu Ba'ra adalah ia mula-mula pekerjaannya dosa dan akhirnya kufur. Memang mula-mula berdosa, doa kepada orang soleh, doa keburukan kepada orang soleh. Cela orang soleh, orang tu baik dengan Allah, orang tu soleh dengan Allah, kita duk kata dia, kita duk cela dia. Satu perkara ingat, jangan cela orang soleh, jangan cela orang-orang yang rapat dengan Allah, apatah lagi orang itu di sisi Allah Taala wali. Man adali waliyan faqad azamtuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi wali aku, aku istihar perang, kata Allah. Jangan, kita jangan cela orang soleh. Kita jangan cela orang yang buat kebaikan. Kita jangan hina, kita jangan kata pada orang yang melakukan kebaikan. Kerana dia sebenarnya sedang berperang dengan Allah Taala. Ini dalam hadis. Maka dia kata mulanya dosa daripada dosa membawa kepada kufur. Daripada dosa membawa kepada kufur, maka binasa kedua-duanya. Siapa? Iblis pun binasa dan juga Bal'an pun binasa. Satu orang yang binasa selama-lamanya, maka bersamalah dia dengan orang yang dimasukkan dalam api neraka, bersama dengan orang yang melakukan dosa, walaupun dia dahulunya adalah ahli ibadah. Itu yang kita takutnya. Buat-buat amal ibadah, kita takut akhir. Kita takut akhir. Jadi sebab tu kita minta pada Allah, istiqamahlah kita dalam buat amal ibadah. Minta pada Allah, jauhlah kita daripada meninggalkan maksiat. Kita tak tahan, tak mampu, tak tahan, tak mampu, wasesak, tak layak. Tak tahan api neraka, tak mampu menahan api neraka, tak layak masuk neraka dengan ibadat kita yang sangat sedikit, tetapi kita hanya mengharap rahmat daripada Allah Taala. Maka lazim olehmu dikasihan Allah akan kamu dengan jaga. Maka hendaklah kamu ini sentiasa minta supaya Allah Taala kasihkan kepada kamu, ataupun minta Allah Ta'ala peliharakan kamu. Jangan lupa berdoa pada Allah. Jangan lupa berdoa pada Allah dan bersungguh-sungguh. Ibadat kena bersungguh-sungguh. Sebab tu saya larang, jangan sembahyang lewat waktu. Kalau jangan sembahyang lewat waktu. Dan sembahyanglah awal waktu dan juga berjamaah. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Ya Rasulullah, apakah amalan yang afdal? As-salatu ala waktiha. Rasulullah menjawab, sembahyang pada waktunya. Dalam riwayat lain, as-salatu ala mawakitiha. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dalam riwayat lain, as-salat fi awwali waktiha. Sembahyang pada awal waktu. Kenapa disuruh sembahyang awal waktu? Fawailu lil musallin. Binasa celaka orang yang sembahyang. Maknanya orang yang semayang masuk neraka. Kenapa orang semayang masuk neraka? Dalam kitab tafsir jalan lain yang dihuraikan oleh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan fawailul lil musallin, di situ binasa celaka bagi orang yang semayang, allazina yuakhirunaha an waqtiha, mereka yang melewat-lewatkan waktu semayang. Lengoh-lengoh waktu semayang, minta maaf. Kita jangan lengoh-lengohkan. Apa masa semayang-semayang, kita lengok sebab apa? Boleh jadi kita lengok dengan sebab kus-kus fatahir dilpagahir, ataupun kita lengok dengan macam-macam urusan kita. Urusan kita, kita lengok dengan harta, kita lengok dengan anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kamu, anak-anak kamu fitnah bagi kamu. Sebab tu kalau bak semayang kena tegak. Kena semayang kena tegak. Ni hak ayah-ayah kena backhand tentang semayang. Jangan biarkan anak kita tak semayang. Jangan biarkan anak kita semayang lewat. Jangan biarkan anak kita cadu, tak cadu apa ni orang panggil ni. Tak ambil berat tentang semayang. Kena ambil berat, biar marah kena semayang. Kadang-kadang kita tengok ayah berkongkang-kongkang, nak rutuh rumah. Kenapa tu? Anak buat salam dia, tak pergi tuition. Siapa nak utuh perkara je, lepot dinding je, macam-macam. Mengamuk tu kerana tak pergi tuition. Tetapi ataupun tak dapat 5A, marahnya ayah tak dapat 5A. Tapi ayah sedikit pun tak marah, tak dapat 5 waktu. Anak tak dapat 5 waktu, tak kisah asal dapat 5A. Ingat, jangan buat macam tu. Faqalafa min ba'dihim khalfun aba'u salawat. Nabi kata, ayat Quran mengatakan bahawa akan berlaku anak cici orang-orang di kebelakangan di akhir zaman, mereka itu wa qalafa ba'dihim khalfun adha'us salah, melengoh-lengohkan sembahyang, wattaba'us syahwat, dan mengikut hawa nafsu. Jadi tidak dapat tidak, kita ni kalau boleh kena beki diri kita dan juga jagalah anak-anak kita jangan sampai binasa. Maka dia kata akhirnya binasa keduanya selama-lamanya. Maka hendaklah lazim olehmu dikasihi ini Allah akan kamu dengan jaganya dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan bahawa engkau tinggalkan tinggalkan urat mudarat itu dari dia daripada hatimu. Minta-minta kita selamat daripada hati kita yang tidak mahu bertaubat. Minta pada Allah dia selamat daripada hati kita yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau lepas lepas batang lehermu daripada dosa dan jauhkan dari kita daripada dosa. Jangan cuba-cuba nak buat dosa. Jauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Dan jangan kamu sentosakan daripada keras hati. Dan jangan kamu merasakan kamu selamat daripada keras hati. Kadang-kadang kita berasa kita, pasti hati kita tak ada apa dah. Tak ada apa macam mana. Apa kesan kalau kita dengar bacaan Quran? Kalau bacaan Quran tidak memberi kesan kepada kita, sebenarnya hati kita masih lagi keras. Hari ini kita tidak sedar bahawa hati kita keras sebenarnya. Maka tidak dapat tidak, jangan kamu merasa aman sentosa daripada keras hati dan telik olehmu akan kelakuanmu. Tengok kelakuan kita. Bagaimana ibadat kita, bagaimana percakapan kita, bagaimana amalan kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Banyak ibadat ke ataupun tidak? Kalau kita tengok masa kita buat amal ibadat, sedikit saja. Kadang-kadang untuk beribadat, macam-macam halangan. Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam halangan. Kenapa kamu tidak mari belajar? Allah bukan tambah mari pergi belajar. Maklumlah, kita bekerja ni payah. Betul benar? Kita bekerja, kita ada anak kecil. Kadang-kadang saya terfikir juga, kalau ada anak kecil, bila ada anak kecil, kadang-kadang memang kita tak boleh pergi majlis ilmu sebab ada anak kecil. Tetapi kalau buat kerja, hilang masalah anak kecil. Anak kecil sebagai mana pun tak timbul. Dia boleh musyarat dengan suami, anak kita nak letak di mana, letak di sini, boleh. Untuk kita nak bapakkan hati. Tetapi bila dalam masalah agama, dalam masalah ilmu, masalah timbul, kita tak terfikir, tidak bersungguh-sungguh kita dalam menghadapi perkara ini. Ini kita kena sedar perkara ini. Kita kena sedar, kita kena fikir betul-betul, kenapalah aku ini. Kalau buat agama, selalu mencari jalan yang lain. Maka perkara ini kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya beritahu saja. Tidak dapat tidak, ini yang kita akan hadapi di hadapan Allah. Maka tidak merasa takut ke dengan Allah Ta'ala. Kita nak hadapi Allah Ta'ala dengan banyak taksir ketuaian kita pada Allah, dengan banyak lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka dia kata supaya lepas batang lehermu daripada dosa ini, dan jangan kamu sentosakan daripada kerah hati, dan telik olehmu akan kelak kuasanya. Telah berkata setengah daripada orang yang solehin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah biar kita jadi orang yang soleh. Orang yang soleh. Jadi nak jadi orang yang soleh ni macam mana? Kena berkawan dengan orang yang soleh, kena duduk di tempat-tempat yang soleh, kena bercakap yang soleh-soleh sahaja. Jadi nak beritahu, dia kata di sini, setengah daripada orang yang soleh, bahawasanya hati hitam itu daripada dosa. Yang hati hitam itu daripada dosa. Imam Asy-Syafi'i, dia ini orang yang kuat hafalan dia. Membaca itu hafal. Kalau dia baca sutik buku, sutik kitab, bermakna dia telah menghafal sebuah kitab. Lalu pada hari itu, dia hafalannya agak lembab. Ataupun agak kurang hafalan dia daripada hari biasa. Lalu dia mengadukan kepada wakil, syakautu ila wakil ansu il hebzi. Aku mengadu kepada wakil guru aku mengenai buruk hafalan aku. Mana payah nak ingat ni? Innal ladhi. Tak ingat pas sudah. Mana payah sangat. Lalu mengadu kepada kepada gurunya. Fa'ausyadani, maka gurunya menunjuk kepada aku supaya bitaukim ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Maksiat menyebabkan hati kita gelap dengan Allah. Kenapa orang tu bila disebut nama Allah menangis? Saya jumpa salah seorang sahabat saya. Saya pergi di Indonesia, saya pergi cakap dengan dia. Beliau ni Saya tengok dia tak banyak cakap, dia banyak berzikir. Lalu dia pun cerita lah, dia cerita tentang diri dia. Dia cakap, saya selalu minta nasihat dia, sebab saya mengisah dia itu lebih baik pada saya. Tapi dia selalu minta nasihat saya. Saya minta nasihat dia dan saya tidak akan beri nasihat ke dia, sebab saya mengatakan dia lebih baik pada saya. Lalulah dia pun cerita dia nasihat-nasihat saya. Saya pun mengatakan bahawa sayalah orang yang layak terima nasihat, kerana sayalah orang yang banyak dosa daripada anda. Lalu bila dia kata macam tu, saya kata macam tu, dia terus menangis. Menangis depan saya, menangis macam duk menangis. Dia kata, saya jangan kata macam tu, saya lah orang yang sangat banyak dosa. Dia bercakap tentang Nabi menangis, banyak berzikir, tak cakap banyak, selalu sembahyang. Lalu sembahyang, kita melihatkan bahawa betapa tulusnya hatinya, tetapi Allah Ta'ala lah yang mengetahui hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Dan saya merasa bersyukur berjumpa dengan orang yang macam tu. Jumpa dengan orang yang macam tu. Tapi wallahualam lah. Tapi mengatakan bahawa sebenarnya yang hati kita, bila kita ingat dosa menangis, ingat ke Nabi menangis, ingat amalan kita sikit itu menangis, kerana hati kita, kerana hati kita bersih dan kita jauhkan daripada maksiat. Tetapi kalau kita bergelombang dengan maksiat, biasa dengan maksiat, kita ingat dosa pun tak menangis, ibadat kita pun rasa tidak lazat, ingat dosa pun tidak rasa ingin meninggalkan dosa, menandakan bahawa hati kita masih lagi keras, ataupun hati kita gelap, tidak dapat tidur. Mari kita bersihkan hati kita dengan air taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berus dada hati kita yang kotor ini dengan anggota yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita mendapat syuhudiyah, yakni pancaran mata hati yang merasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan kita menjadikan bahawa tidak ada perkara yang kotor dan buruk adalah maksiat, tidak ada perkara yang kita suka adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi mana kita rasa nak buat amal ibadat tu berat saja, tetapi bila kita nak buat maksiat tu rasa cepat je nak buat, bermakna hati kita masih lagi ada kotoran. Jadi tidak dapat tidur. Marilah kita bersihkan dengan taubat kepada Allah. Sebelum tu kita kena bersedia dan kita letakkan dalam hati kita, aku adalah hamba Allah Ta'ala yang banyak dosa. Jadilah kita merasakan diri kita baik, cukup baik. Jadilah, letakkan diri kita. Letakkan sebelum kita nak bertaubat. Kalau lagi tu kita berasa kita ni comel lagi nak bertaubat, tak comel kita. Buangkan segala kebongkakan, kesombongan yang ada dalam hati kita untuk kita nak tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata di sini, disebabkan dosa dan alamat kelam hati, tanda kelam hati itu bahawa tiada dapat daripada dosa itu terkejut, yakni tiada terkejut hatinya tak kala jatuh dosa, tidak tersentuh hati, tidak bergetar hati, tidak merasa takut hati bila buat dosa. Ada tak kalau kita rasa nak buat dosa main berdebar-debar je, masa tu iman kita masih ada. Tetapi dalam keadaan kita berdebar-debar, kita buat juga dosa, maka ketika iman kita tercampak daripada hati kita, lalu kita merasakan tak ada apalah dosa. Apabila seorang tu merasakan tidak ada apa-apa ataupun merasa lazat dengan dosa, ketahuinya hatinya benar-benar gelap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia buat dosa, kau seronok dengan dosa. Firman Allah Taala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah sesiapa yang buat jahat, kemudian kehidupan dia dengan kejahatan. Orang yang tinggal semayang, kemudian terus tinggal semayang, terus tinggal semayang. Rasa apa? Tak ada apa-apa. Tengah tu duduk dekat surah dah tembol lagi. Kaki kotor, basuh. Kaki tengok orang bang sangat bagus. Tak kereta tembol lagi. Maka dia kata, orang yang dia rasa melakukan dosa, melakukan kejahatan, kemudian wa'ahata bihi khati'atu, kemudian dilengkungi kehidupan dengan kejahatan. Maka ketahuilah faulaika ashabun nar, dia sebenarnya telah menempuh api neraka, dia adalah ahli neraka. Wal iyadzu billahi min zalik. Kita jangan kata ke orang, kita jangan tengok orang lain, kita telik diri kita. Kalau kita merasakan sudah buat maksiat, kita tak pakai tudung pergi mana-mana, tak ada apa-apa, tak ada rasa malu apa-apa, Ada-ada jumpa ustaz pun tak kisah. Haa, bakar tudung. Kita nak tengok Allah, Masya Allah. Haa, tak ada orang rasa apa-apa. Oh, tak bakar tudung. Haa, kau pesen berapa? Kau tahu apa orang marah, macam orang lelaki. Bersin barang pun. Haa, tak ada orang rasa apa-apa. Tidak rasa segan. Nabi mengatakan bahawa di akhir zaman, orang sudah tidak malu dengan orang-orang yang soleh. Nabi sebut di akhir zaman, orang soleh pun tak ada rasa malu tu. Ah, ha, tidak rasa malu dengan orang soleh, nak buat dosa, nak buat apa-apa, rasa tak kisah. Ah, ha, maka ini tandanya mereka ada hati yang gelap. Maka hendaklah kita, hati kita yang gelap ini pun hendaklah kita bersihkan hati kita. Maka tanda bila kita buat dosa, hati kita ada rasa macam terkejut ataupun rasa macam takut ataupun kita kata bergetar hati kita. Ah, ha, hati kita merasa bergetar. Nabi mengatakan istafti qalbak, hendaklah kamu minta fatwa pada diri kamu. Kalau kamu nak buat satu-satu perkara, kamu rasa debor, rasa tersedak hati, maka minta fatwa kerana hati tidak dapat tidak dapat menipu diri kita. Ha, tidak dapat menipu. Maka dalam keadaan tu, rasa hati kita tersedak. Ada menyatakan letak tangan, letak di dada, ambil tangan tersedak. Rasa tersedak. Dak majari buka ila mala yauri buka. Tinggal perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Dan sesungguhnya ketahuilah, dosa itu adalah getaran di dalam hati. Dan pahala itu ataupun ibadat itu, kebaikan itulah ketenangan di dalam hati. Kita buat ibadat rasa suka saja. Lepas sembahyang rasa suka saja. Tapi cuba buat maksiat. Ah, rasa berdobor, rasa tak sedar hati saja. Maka tinggalkanlah. Yang kita bimbang, bila saja tak sedar hati, terus lagi buat. Akhir sekali hati dah jadi kali. Ah, tak apa-apa. Ah, bahkan lebih teruk lagi berbangga dengan dosa. Ah, bangga dengan dosa. Baik, kita tengok. Maka dia kata, yang pertama, buat dosa, hati tidak terkesan ataupun tidak bergetar hatinya. Tak kala jatuh dosa. Dan yang kedua, tiada bagi taat itu terasa manisnya. Tidak taat, tidak manis dalam melakukan ketaatan. Puasa malam, ya Allah, tak ada arulah wajib. Kalau tak wajib, tak mayam dah. Bila dengar Isra Mikraj, Nabi naik sampai 5 kali, 9 kali, dapat 5 waktu, kenapa tak naik sekali lagi? Ah, ha, supaya dikurangkan lagi. Rasa malah nak buat amal ibadat. Ah, ha, ini tandanya bahawa hati kita masih lagi kotor. Maka dia kata bagi tahan itu terasa tiada tiada bagi tahan itu terasa manisnya. Dengan arti kata melakukan ibadat tidak merasa kemanisan ibadat. Rasa biasa je, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Buat ibadat biasa saja. Ah, ha, ni kalau ada masa hati kita tak apa comel. Tapi macam mana bila hati kita tak apa comel? Teruskan belajar ilmu. Ah, ha, pergilah belajar ilmu dan baikilah hati kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, banyak-banyak. Ha. Maka dia kata di sini pula, dan yang akhirnya dan yang ketiga, tanda seorang itu hati dia gelap ataupun dosa banyak, tiada bagi pengajaran itu masuk pada hati. Tak masuk benda. Ah, pengajaran yang disampaikan kepadanya, segala kata-kata nasihat yang disampaikan kepadanya, ilmu-ilmu yang mengajak dia kembali kepada Allah, cahaya-cahaya ilmu, mutiara-mutiara kata yang datang daripada Nabi, datang daripada Al-Quran, tidak memberi kesan langsung kepadanya. Maka sebenarnya hatinya sudah menjadi gelap. Ah, hati tidak memberi kesan. Jadi kalau kita dengar majlis ilmu, kalau kita dengar kata-kata nasihat, kita berasa tersentuh ataupun kita rasa nak berubah, maka sebenarnya hati kita bersih. Tapi kalau hati kita tak bersih, kita dengar-dengar, oh ni duk kata korang je ni, ah ni ni, ah, ah, cari-cari alasan yang macam-macam, bermakna hati kita belum lagi bersih. Jadi bila datang ke sini, yang pertama betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita memang betul-betul pada Allah Ta'ala. Kita mengaku kita banyak dosa dan kita datang ini untuk mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memang benar-benar minta pada Allah supaya Allah Taala mengampunkan dosa kita. Jadi yang belajar ilmu, jangan suluh orang lain, suluh dalam diri masing-masing. Kalau nampak kekotoran, maka baikilah kekotoran dengan air taubat dan bersihkan hati kita dengan anggota yang tunduk dan sujud kepada Allah. Moga-moga syuhudiyah hijab terbuka, kasyaf pun datang, maka hati tunduk menangis tersungkur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة اللهم أنقذ المسلمين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك قتلة الرسل والأنبياء ظلمة العز للأبرياء اللهم حرر المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام والعزة